Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Arsalahullahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu ila yamiddin wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun Anda dapat mendengar dan sampai suara ini ke telinga kita sekalian, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kembali di malam Kamis ini kita bermajlis dalam kajian agar sholat kita makbul. Dan pada malam hari ini giliran pada suatu sub bahasan masuk kepada tata cara sholat atau cara sholat. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, setelah kita berbicara sebelum ini berkenaan dengan masalah bersuci, berkenaan dengan masalah bersuci dari hadas, bersuci dari najis, kemudian wudu, tayamum, mandi junub, menutup aurat, dan lain-lain. Semua itu adalah merupakan prolog penting bagi bahasan kita pada malam hari ini dan beberapa pertemuan ke depan insyaallah ta'ala, yaitu sholat. Saya ingatkan sekali lagi bahwa sholat adalah hak Allah. Kita di dunia ini harus ingat, ada hubungan vertikal dan ada hubungan horizontal. Bahwa manusia terhadap Allah akan mempertanggungjawabkan apa yang Allah berikan pada dia. Terhadap sesama, Allah akan meminta pertanggungjawaban sesama mereka atas interaksi dan muamalah yang mereka telah lakukan selama mereka hidup di dunia. Ingat ada hadis, dan ini penting untuk jadi prolog kita bagi rekan dakta sekalian. Kata Rasulullah, la tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kata Rasul, tidak akan dapat bergerak kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai dengan dia ditanya dengan empat, dalam riwayat yang lain lima perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Yang pertama tentang umurnya, di kemana akan dihabiskan. Yang kedua wa an syababihi fima ablah. Tentang kepemudaannya, dimusnahkan, dihabiskan untuk apa. Yang ketiga dan keempat wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan dikeluarkan untuk apa. Dan yang kelima, an ilmihi fima amil. Dan yang terakhir adalah tentang ilmunya, diamalkan untuk apa. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ternyata itu adalah anugerah Allah yang akan dipertanyakan. Hak Allah yang akan nomor satu sebelum yang lain Allah hisab adalah sholat. Kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama kali yang akan ditanya oleh Allah SWT adalah sholat. Sementara amalan yang akan ditanya berkenaan dengan sesama manusia adalah darah. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah fid dima. Pertama kali yang Allah akan hisab manusia di akhirat adalah berkenaan dengan masalah darah. Jadi, berkenaan dengan Allah, sholat. Berkenaan dengan manusia adalah darah. Pernahkah kita menyakiti orang? Pernahkah kita membunuh orang? Dan seterusnya. Kita sekarang tidak atau belum membahas berkenaan dengan interaksi sesama manusia yang antara lain adalah membahas masalah darah, membunuh, dosa besar, dan seterusnya. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah masalah sholat. Nah, oleh karena itu, maka mari kita cek ulang. Mari kita perhatikan hadis-hadis berikut ini. Saya mungkin akan menghujani rekan dakwah sekalian dengan hadis Rasulullah SAW yang menjadi patokan dan pedoman bagi kita di dalam mengerjakan sholat ini. Tentu, kita semua sering mendengar bahwa berkenaan dengan masalah sholat ini, kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ro'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu, sholat kita sesuai dengan perintah Rasul. Tidak boleh sholat sesuai dengan kehendak sendiri. Tidak boleh sesuai dengan Pak Kiai, Pak Ustadz, Mubaligh, Ajengan, atau versi madhab. Bukan. Sholat kita, perhatikan baik-baik, kata Rasul, "Sallu, sholatlah kalian kama sebagaimana ro'aitumuni. Kalian melihat aku, usolli, aku sholat." Di sini ada tantangan, rekan dakta, yaitu bahwa kita harus melihat betul bagaimana sih sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita melihat sholat Rasul, baru kita bisa bercermin kita sesuai dengan Rasul atau tidak. Kalau belum, kita disuruh, "Sholatlah kalian seperti aku sholat." Berarti kita harus mencontoh, harus bercermin kepada sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah Rasul. Tidak kemudian kita memilih madhab ini atau madhab itu. Karena apa? Kita tidak dikatakan beribadah. Kita tidak dituntut untuk mengikuti fulan, atau madhab anu. Yang Rasul jelaskan kepada kita, bahkan hadisnya sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat." Hafalkan hadis ini, rekan dakta, dimanapun Anda berada. Kata Rasul, "Sallu kama ro'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Karena itu dalam masalah sholat, sepakat bahkan tidak ada yang tidak menyelisihi bahwa sholat adalah ibadah, dan karena ibadah tidak boleh mengada-ada sesuatu yang baru dalam masalah ini. Rasul bersabda, hadisnya muttafaqun alaih, kata Rasulullah SAW, "Man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam perkara ini, perkara kami, katakan saja perkara kami ini dalam bahasan kita malam hari ini dalam masalah sholat, "ma laisa minhu," yang bukan tata cara Rasul dalam masalah sholat, "fahuwa raddun," maka dia akan tertolak. Sholat kita mardud, sholat kita tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak sesuai dengan sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kata beliau, "Manih sahsana faqad syara'a," barang siapa yang telah menganggap ada sesuatu yang baik dalam dunia ini, dalam syariat ini, dia telah membuat syariat baru. Dan itu adalah dengan tegas masyhur perkataan ini dari Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, para ulama salaf mengatakan dalam sebuah syair, yaitu mengatakan, "Wa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarafin ibtida'u man khalaf." Bahwa setiap kebaikan itu adalah ada di dalam mengikuti mereka, orang-orang yang terdahulu, yaitu orang yang saleh. Dan segala sesuatu kejahatan itu adalah di dalam melakukan bid'ahnya orang-orang terbelakang, orang-orang yang datang belakangan. Oleh karena itu, maka kita beritibaklah kepada Rasul dalam sholat ini, agar sholat kita makbul, insyaAllah. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, berikut ini adalah hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat. Ada dua fase yang ingin saya jelaskan tentang masalah ini. Pertama adalah saya jelaskan, saya bacakan, saya terjemahkan bahkan hadis-hadis yang berkenaan dengan tata cara sholat secara global. Target yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya capai adalah bahwa terdengar dan lewat kepada telinga kita masing-masing bagaimana hadis-hadis yang sahih menerangkan kita tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fase satu. Fase dua adalah detail. Jadi kalau misalnya kita nanti mengetahui dari poin atau fase satu itu bahwa sholat itu harus berdiri, maka kita bahas berdiri secara spesifik. Kalau sholat itu adalah harus menghadap kiblat, maka kita bahas tentang menghadap kiblat secara spesifik. Masalah niat demikian pula, masalah takbiratul ihram begitu juga. Nah, adapun sekarang, maka tolong bersabar rekan dakta, adalah kita ingin menyampaikan berbagai hadis yang tentu ini juga tidak semua, tetapi saya akan bertumpu pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan hadis juga yang bisa kita cari, kita baca di dalam antara lain kitab namanya Buluhul Maram atau Al-Lu'lu'u Wal Marjan, yang semua itu insya Allah akan dipilihkan hadis-hadis yang sahih dan mu'tabar kepada kita. Setelah hadis sahih ini lewat ke telinga kita, hendaknya setiap kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa masa, tapi kan kebiasaan saya tidak begini. Begitu. Tidak boleh ada lagi di antara kita yang mengatakan bahwa, tapi Ustadz Anu tidak mengajarkan begini. Sanggahan gitu ya. Tidak. Karena setiap muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya bertumpu dan berlandaskan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat ini. Dan bisa ditelusuri. Jangan melalui kata orang, jangan melalui kata imam bahkan. Ini adalah langsung utusan Allah, Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib alaihi salatu wasallam yang menyampaikan kepada kita. Atau bisa kita dapati gerakan dan ucapan ini adalah dari beliau langsung. Rekan-rekan tadi manapun Anda berada, sebagaimana kita tahu bahwa sholat itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah namanya ucapan. Yang kedua adalah namanya gerakan. Dan itu adalah istilah dari sholat. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa sholat adalah doa, dan karena itu kalau kita sudah berdoa berarti kita sudah sholat. Itu adalah pemikiran orang liberal dan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan Jumat pun tidak wajib, tidak perlulah. Makanya tadi kalau dalam sidang tadi tidak perlu sholat dulu, teruskan saja sidang dulu gitu. Karena sudah kita berdoa, doa sudah termasuk sholat. Itu adalah akidahnya yang tentu kelahiran atau telur yang pecah di Indonesia, yang ayamnya adalah dari orang orientalis di Amerika sana. Bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari para sahabat, bukan dari para tabi'in. Nah, oleh karena itu, maka sholat secara bahasa benar bermakna doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Karena itu, memang kita temukan di dalam as-sholah bahwa sekian persen adalah ucapan kita bermakna doa. Kemudian yang kedua, secara istilah, para ulama mengartikan bahwa sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim muqtarinan bin niyyah niyatul ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Bahwa sholat itu adalah perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, maksudnya gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalam. Tentu dibarengi niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi walaupun dia berkata, bergerak, salat, ruku, sujud, tapi tidak berniat tulus ikhlas karena Allah, ya tidak jadi salat, gitu kan. Dia adalah habaan mansura, akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu adalah itu, perkataan perbuatan. Perkataan apa? Ada tuntunannya. Perbuatannya, pergerakannya seperti apa? Ada tuntunannya. Tidak boleh ada orang mengatakan sesuatu dalam sholat dia ngarang sendiri. Tidak boleh ada orang bergerak-bergeraknya dia ngarang sendiri. Tidak ada. Sholat itu adalah sesuai contoh Rasul. Bergerak dan berucapnya harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada dua. Tadi adalah perkataan dan perbuatan atau gerakan. Itu fisik. Bahkan ada nanti kita bahas mungkin setelah sholat ini selesai, yaitu masalah al-khusyu'. Kita tahu bahwa jika kita ingin beruntung di dunia ini dan dari dunia ini, perhatikan di dunia ini dan dari dunia ini, maka khusyuk adalah kuncinya. Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzinahum fi salatihim khasyi'un. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sholatnya dalam keadaan al-khusyuk. Siapa yang ingin beruntung, khusyuklah di dalam sholat. Oleh karena itu, ini yang kita bahas ini baru fisik, perkataan dan gerakan. Setelah ini kita akan bahas masalah al-khusyuk di dalam sholat insyaAllah. Setelah perkara ucapan dan gerakan ini selesai, khusyuk ini selesai, kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan sholat kita menjadi sholatan makbulah. Amin. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, berkenaan dengan ini, saya akan bacakan antara lain beberapa hadis yang diutarakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam, dan juga saya akan sampaikan apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab Bulughul Maram, dan juga di dalam kitab Al-Lu'lu'u wal Marjan ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Semuanya adalah yang tentu dua-duanya adalah sahih, kecuali Bulughul Maram, tetapi sudah diusahakan nanti takhrijnya yang benar-benar bahwa hadis ini adalah sahih. Rekan-rekan, mari kita mulai. Pertama adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab Umdatul Ahkam membawakan tidak kurang dari 13-14 hadis tentang tata cara sholat. Dan 14 ini nanti akan kita potong-potong sesuai dengan gerakan masing-masing. Berdiri kita bahas sendiri, niat kita bahas sendiri, takbiratul ihram kita bahas sendiri. Sekarang saya tidak akan bahas masing-masing, tetapi mari kita dengarkan secara general tentang hadis ini, sehingga diharapkan bahwa oh demikian Rasul menerangkan kepada kita tentang sholat. Hadis pertama adalah hadis Aisyah, yaitu kata beliau radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW itu, yastaftihus salata bit takbir, membuka salat beliau dengan at-takbir. Wal qira'ah, membuka bacaan beliau, maksudnya adalah Al-Fatihah, adalah bilhamdillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kata beliau, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Apabila beliau ruku, maka kepalanya tidak nenggak ke atas dan juga tidak menunduk ke bawah, tetapi antara keduanya, yaitu datar. Kita akan bahas. Berikutnya, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila Rasul bangun mengangkat kepalanya dari ruku', lam yasjud, tidak langsung sujud, hatta yastawiya qa'iman, sehingga berdiri kembali dalam keadaan lurus. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati lam yasjud, apabila juga mengangkat kepalanya dari sujud, juga tidak sujud, hatta yastawiya qa'idan, sehingga beliau lurus dalam keadaan duduk, yang kemudian kita sebut dengan duduk antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah, Rasul itu adalah membaca dalam setiap dua rakaat apa yang disebut dengan at-tahiyyah. At-tahiyyah itu artinya adalah penghormatan. Dan nanti akan kita jelaskan, kita bacakan tentang bagaimana tahiyat itu. Sekarang belum. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Beliau adalah dalam tahiyat itu adalah menghamparkan kaki sebelah kirinya. Wa yansibu rijlahul yumna, dan menegakkan kaki beliau sebelah kanan. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Beliau melarang dari duduk jenis syaitan. Wa yanha an yaftarisyar rajulu, dan juga Rasul melarang agar atau dari seseorang menghamparkan zira'aihi, yaitu dua sikunya, iftirasa as-sab', yaitu binatang buas. Wa kana yakhtimu as-salata bit taslim, dan menutup salat beliau dengan salam. Di sini ada beberapa diterangkan oleh Rasul tentang bagaimana membuka sholat, bagaimana mengakhiri sholat, bagaimana membuka tentang Al-Fatihah, tentang ruku, tentang sujud, tentang duduk antara dua sujud, tentang tasyahud dan duduknya, dijelaskan oleh Rasulullah dan tentu melalui istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, tadi hadisnya, riwayatnya Bukhari Muslim, karena Umdatul Ahkam itu semuanya Bukhari Muslim. Berikutnya adalah, kata beliau, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Perhatikan rekan dokter dimanapun Anda berada. Mengangkat kedua tangannya, hadwa, sejajar, mangkibaihi, dua bahunya, idhaftata hassalah, jika membuka sholatnya. Ini adalah yang kita sebut nanti dibahas dalam takbir. Bahwa sholat kita itu adalah mengangkat tangannya jangan seenak sendiri. Mengangkat tangan itu paling tinggi adalah ujung-ujung jari kita sejajar dengan dua bahu kita. Dan ini adalah riwayatnya Bukhari Muslim. Kata beliau, wa idza kabbara liruku, juga demikian apabila beliau bertakbir akan ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'ahu maka dzalik, mengangkat kedua tangannya demikian pula. Jadi tiga gerakan ini di dalam hadis ini dijelaskan sama, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan kedua bahu, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangun dari ruku. Wa qala sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ini adalah ucapan ketika kita bangun dari ruku. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, tetapi perbuatan dan gerakan tadi itu tidak dikerjakan Rasul di dalam as-sujud. Hadis yang lain adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Kata Rasul, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas tujuh tulang. Sujud di atas tujuh tulang. Perhatikan, rekan dokter dimanapun Anda berada, dan kita akan bahas secara spesifik ini. Berikutnya adalah, kata beliau, ala al-jabhah wa syara biyadihi ila anfihi, yaitu jidat, kening, ya. Dan Rasul memberi isyaratnya dengan juga ujung hidung. Jadi jangan takut pesek, ya. Apabila kita sujud, maka sentuhkan jidat kita dan ujung hidung kita, atau hidung kita, dua terhitung satu. Kemudian, wal yadain, kemudian dua tangan. Bagaimana tangannya? Nanti dijelaskan lagi. War rukbatain, dua lutut. Wa atrafi al-qodamain, dan ujung-ujung daripada kaki. Jadi kalau kita hitung, dua ujung kaki, kanan-kiri dua. Dua lutut, kanan-kiri dua, empat. Kemudian dua tangan, kanan-kiri enam. Terakhir tujuhnya adalah jidat plus hidung. Itu adalah posisi sujud. Nah, oleh karena itu, harus dicamkan baik-baik. Berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallam, idza qama ila shalah, apabila bangun berdiri untuk menjalankan dan menegakkan salat, yukabbiru hina yaqum, bertakbir ketika berdiri, thumma yukabbiru hina yarka'u, kemudian bertakbir pula ketika beliau akan ruku. Tsumma yaqulu, kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ah. Ketika mengangkat sulb, tulang punggungnya, tulang rusuknya, minar raka'ah, daripada ruku tadi. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian ketika berdiri itu dari ruku tadi itu, beliau mengatakan, Rabbana wa lakal hamdu. Summa yukabbiru hina yahwi. Kemudian bertakbir lagi ketika beliau condong akan sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian juga bertakbir ketika bangun mengangkat kepalanya dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu. Kemudian bertakbir pula ketika beliau akan sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian bertakbir pula ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Summa yaf'alu dzalika fi shalatihi kulliha. yang demikian itu dilakukan oleh Rasul di dalam seluruh sholatnya. Hatta yaqdiyaha, sampai dengan menuntaskan sholatnya. Wa yukabbiru hina yaqum, dan beliau bertakbir ketika bangun itu, minasintaini ba'dal julus. Dan kemudian ketika selesai dari tasyahud yang pertama, beliau pun berdiri dan kemudian bertakbir. Berikutnya adalah hadis Mutarrif bin Abdullah. Kata beliau, shallaitu ana wa Imran ibnu Husain khalfa Ali ibni Abi Talib. Aku, yaitu Mutarrif ibni Abdullah dan Imran bin Husain, di belakang Ali bin Abi Talib. Lalu kata beliau, fakana idza sajada kabbara. Apabila bersujud, beliau bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara. Apabila mengangkat kepalanya, bertakbir. Wa idza nahada minar raka'ataini kabbara. Apabila selesai dari dua rakaat pertama, lalu akan bangun ke rakaat yang ketiga, beliau juga bertakbir. Falamma qada sholata, ketika beliau selesai daripada sholatnya, akhadha biyadi, kata beliau Ali bin Abi Thalib, memegangku Imran ibn Husain, wa qala, dan kemudian mengatakan, qad dzakkarani hadza sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini telah mengingatkan sholat Muhammad Rasulullah sallam, aw qala, atau mengatakan, shalla bina sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ia telah sholat sesuai dengan sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, rekan-rekan, ini adalah beberapa hadis ya. Tapi intinya adalah Rasul sholat dengan gerakan-gerakan yang mengajarkan kepada kita selengkapnya. Mudah-mudahan kita bisa sholat sesuai dengan sunnah Rasul yang tadi saya bacakan antara lain hadis-hadisnya. Demikian. Di SMS ada dari Pak Mulyawan di Bekasi. Saya mau tanya Ustadz, apakah kalau sholat sendiri di rumah juga harus diawali dengan iqomat, Ustadz? Kemudian dari rekan dokter di SMS, kalau suami istri itu bersentuhan ketika mau sholat, apakah sholatnya sah atau tidak? Silakan. Yang pertama tentang masalah qomat ya. Qomat itu sebenarnya ketika orang akan tegak melakukan sholat. Nah, oleh karena itu maka seyogianya dia adalah melakukannya. Dan laki-laki itu karena dia di masjid maka tidak perlu qomat, karena sudah ada yang bertugas untuk qomat. Tapi kalau dia sholat sendiri atau di rumah, maka hendaknya dia berqomat. Begitu, itu tentang masalah qomat ya. Dan yang benar adalah iqomah. Iqomah. Iya, yang betul. Bukan qomat. Kalau qomat itu adalah jadi bahasa fiilnya fiil madhi. Qomat artinya dia perempuan telah berdiri. Tapi kalau iqomah artinya adalah menegakkan. Jadi ini harus dibenarkan tentang pelafazannya, yaitu yang benar adalah al-iqomah. Dan tentang masalah iqomah ini adalah seperti tadi jawabannya. Kemudian yang kedua, suami istri hendak sholat lalu bersentuhan. Sebenarnya yang dimaksud dengan aula mastum an-nisa di dalam Al-Quran, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, itu adalah maknanya al-jima. Jadi tidak membatalkan wudu. Hanya saja para ulama begitu mempelajari hadis yang sedemikian banyak, lalu kemudian menggabung bahwa kalau seandainya suami istri bersentuhan, ada muncul tergerak syahwat, maka batal wudunya. Tapi kalau hanya bersentuhan begitu saja, maka itu adalah tidak membatalkan wudu. Rasulullah SAW itu adalah langsung menuju masjid untuk sholat setelah mencium istrinya. Tetapi siapa yang seperti Rasul? Nah, dalam mengendalikan syahwatnya. Oleh karena itu tidak mengapa kalau sekedar bersentuhan, hanya kalau sampai dengan syahwat tergerak maka wudu kembali. Demikian. Baik, di line telepon kita sapa rekan Dakta yang sudah menunggu. Halo, assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Anto. Pak Anto, di mana Pak? Di Ampera. Silakan. Baik, silakan, saya menanyakan ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau itu kan sholat itu kan macam-macam, ada sholat sunat, itu ada sholat sunat taubat, itu ada nggak ya Pak ya? Sholat sunat taubat, lalu sholat sunat syukur, terus ada lagi yang namanya sholat nisfu sya'ban, itu termasuk ada apa enggak? Apa diada-adain ya Pak itu? Itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, barangkali bisa langsung ditanggapi dulu Ustaz mengenai berbagai macam sholat sunnah tadi, sholat sunnah taubat, syukur, nifsu, saban. Ya. Pak Anto di Ampera, nampaknya kalau lihat dari sisi matematika pembahasan kita terlalu dini nih membahas ini. Karena kita baru mau akan masuk membahas masalah sholat, Pak Anto. Masih jauh ya Pak. Jadi ya? Agak sabar sedikit. Kita akan membenarkan tentang sholat kita, bagaimana menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis, dalil-dalil. Nah ini baru beberapa, lalu waktu kita juga belum cukup. Nah oleh karena itu sabar Pak Anto, insya Allah akan kita bahas. Tetapi agar tidak penasaran sekali ya, bahwa sholat tadi yang disebut dengan nisfu sya'ban terutama, itu adalah sholat diada-ada. Tidak ada asalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syukur dan taubat, tadi sujud syukur betul, kalau sholat syukur tidak ada. Tapi kalau taubat, taubat itu orang sebenarnya menamakan itu sholat taubat, padahal sebenarnya adalah sholat ba'dal wudu. Nanti kita bahas. Jadi intinya adalah Pak Anto sabar, ditunggu insya Allah ta'ala kita bahas sholat-sholat sunnah. Nah sholat-sholat sunnah, sholat sunnah itu ada dua jenis. Ada sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, yang itu kemudian disebut dengan rawatib, dan ada sholat yang tidak mengikuti sholat fardu. Ada sholat yang termasuk rutin, ada yang insidental. Nanti kita bahas. Oleh karena itu bersabar Pak Anto, mudah-mudahan tidak jemu untuk mengikuti. Kita insya Allah akan bahas pada sholat-sholat sunnah. Baik, di SMS ada dari Pak Herman di Purwakarta. Ustadz, dalam kitab apa kira-kira mengenai dijelaskan panjang lebar tentang tata cara sholat Rasul saat yang sedang dibahas ini? Karena saya bingung dan tidak mengerti cara sholat Rasul dan tidak melihat langsung gitu saat ya. Dari Pak Herman di Purwakarta, kemudian dari Umi Syifa di Pondok Gede, ini mohon penjelasan bagaimana caranya menolak orang yang bersalaman sesudah sholat. Apakah cara ini memang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak Ustaz? Silakan. Tentang Pak Herman tadi di Purwakarta, berkenaan dengan masalah kitab apa yang bisa kita jadikan standar rujukan berkenaan masalah sholat Rasul. Barangkali kalau yang paling mudah mestinya toko buku Dakta mestinya menyediakan ya tentang masalah bagaimana sholat yang benar. Tetapi intinya barangkali dicari di toko-toko buku Islam, banyak sekarang. Mudah-mudahan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu misalnya sifat sholat Nabi ditulis oleh beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan ada juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga oleh sekelompok ya tim yang kemudian diperiksa oleh beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahumullahu jami'an. Semua itu ada buku-bukunya, mungkin ada buku yang lain yang terjemahan, saya kurang begitu meniliknya, tapi intinya adalah banyak yang spesifik membahas masalah sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk tutorialnya barangkali kajian kita bisa menuntun untuk satu gerakan demi satu gerakan, bacaan demi bacaan, akan menuntun kita bersama untuk benar di dalam sholat insyaallah ta'ala. Kemudian tadi ibu siapa yang bertanya masalah berjabat tangan? Ibu Syifa ya, di Pondok Gede. Pondok Gede bertanya masalah berjabat tangan ba'da sholat. Kalau itu merupakan kerutinan, harus ada yang mengganjal dalam hati kalau tidak bersalaman setelah sholat, itu berarti sudah menjadi syariat. Tapi kalau seandainya adalah kita berjabat tangan itu tanpa ada beban, kalau kita mau salaman, kita mau tidak salaman, tidak mengapa. Salaman atau berjabat tangan itu dalam syariat tersendiri. Rasul mengajarkan pada kita bahwa berjabat tangan itu menyebabkan rontoknya dosa orang yang bersalaman itu, dan itulah mempunyai fadilah tidak diingkari. Ada sunnahnya dari Rasul, benar. Tetapi jika dikaitkan bahwa setiap ba'da sholat mesti berjabat tangan, itu adalah menjadi seolah-olah ada satu tuntunan berjabat tangan terkait dengan sholat. Dan itu adalah tidak ada. Nah oleh karena itu, berjabat tangan ada, tapi berkaitan dengan kemestian setelah sholat tidak ada. Hmm. Oleh karena itu, sesekali kita boleh berjabat tangan, dalam kali lain kita tidak berjabat tangan, itu tidak mengapa. Hmm. Demikian. Iya, baik. Kita sapa lagi rekan dokter di line telepon di 8816363, silakan untuk Anda ingin bertanya. Kami undang di malam hari ini. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak? Abu Fauzan. Abu Fauzan, nah, di mana? Tangerang. Tangerang. Iya, ya, ini Ustaz mau nanya tentang ini apa? Sholat lihormati waktu itu ada enggak, Pak? Ya. Kenapa, Pak? Lihormati waktu. Jadi kita itu kayak saya dulu di pesawat itu pulang dari haji. Ya. Itu kan ada BPIH itu mengumumkan itu kita di perintah untuk sholat lihormati waktu, jadi sholatnya aja tanpa wudhu gitu, Pak. Ya. Jadi ntar setelah sampai di tempat baru kita sholat. Itu ada nggak dasarnya, Pak? Ya. Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Bapak siapa tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzan. Silakan. Kita sapa lagi ya, Mas Bagus ya. Halo, assalamualaikum dokter. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Mukson. Pak Mukson. Di Mutiara Gading. Iya, silakan Pak Mukson. Kita mau tanya, Pak. Katanya tadi kalau kita apa? Wudu lalu bersentuhan dengan istri timbul nafsu, itu jadinya batal. Bukankah itu masalah hati, Pak? Saya pikir saya sih enggak tahu ya dalilnya, tapi saya pernah membaca ketika Rasulullah sholat pun pernah memegang kaki siti siapa istri Rasulullah. Betul. Permasalahannya saya sendiri biasa sih ya habis wudu gitu kan, yeah. Ya namanya juga istri cantik kan, mesti kita sentuh-sentuh gitu. Yeah. Tapi kan apa itu secara lahiriah ya, yeah. Kan itu boleh, Pak. Betul. Masalah hati apa bisa menjadi sebuah pembatalan dari wudu itu, Pak? Betul. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak sudah bersama kami di line telepon Pak Mukson ya. Silakan usah ditanggapi Pak Fauzan dan Pak Mukson. Ya, Pak Fauzan tadi bertanya tentang sholat lihurmatil waqti. Sholat saja tetapi tidak wudu juga tidak mengapa. Nanti di rumah kalau sudah keadaan tenang sholat kembali. Itu sholat apa itu? Ya. Sholat apa, Pak Fauzan? Mestinya ditanyakan. Lihurmatil waktu itu tidak ada. Namanya menghormati waktu, itu maksudnya sholatlah tepat pada waktunya. Itu baru namanya hormatil waktu. Tapi kalau sholat tanpa wudu kemudian sholat, itu tidak jadi sholat. Karena kita tahu bersama bahwa sholat itu dinyatakan sah jika dia memenuhi syaratnya. Syarat itu ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib menjadi wajib bagi orang itu jika memenuhi syarat. Syarat sah akan menjadi diterima insyaallah ta'ala sholat itu jika terpenuhi beberapa perkara. Antara lain misalnya, menutup aurat. Antara lain adalah suci, badan, tempat, dan pakaian. Kemudian misalnya adalah tentang masalah yang berkenaan dengan masalah wajib, harus muslim. Nah, jika ini adalah terpenuhi, sholat kita akan menjadi sah insyaallah ta'ala. Kemudian, kalau seandainya adalah, tadi diantaranya yang paling penting juga masalah waktu, masuk waktu. Kalau tidak masuk waktu, sholat apapun tidak sah. Nah, sekarang adalah ternyata tidak bersuci, tetapi dia sholat. Sholatnya sia-sia. Oleh karena itu, sholat menghormati waktu di situ tidak ada ajarannya, Pak, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika datang waktu sholat, segeralah sholat pada waktunya. As-sholatu wa ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Itu adalah bagian daripada kebajikan di dalam Islam yang terafdol, terbaik. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian sampai dengan larut sholat, wah itu larut waktu sholat, itu namanya terancam nanti dengan firman Allah, kata Allah SWT, wai fawailun lil musallin, neraka wail bagi mereka orang-orang yang sholat, alladzina hum fi salatihim sahun, yang mereka itu di dalam sholatnya sahun. Sahun itu artinya adalah mengakhirkan sholat dari waktu yang semestinya. harusnya sholat jam 4 misalnya, dia akhirnya sampai jam 6 5 menit. Itu adalah berbahaya. Oleh karena itu, yang disebut hurmatil wahyu, hurmatil waqti, kalau mau benar maka hormati waktu sholat dan jangan prioritaskan kepentingan duniawi, kedepankan kepentingan akhirat. Sholatlah yang menjadi hak Allah utamakan, itu namanya hurmatil waktu. Tapi kalau seandainya sholat diabaikan, kemudian sampai keluar waktu cukup dengan sholat kemudian tanpa wudu, tidak ada ajaran Rasul masalah mengatakan itu, dan tidak akan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa itu adalah sholat yang sah. Jadi tidak ada, Pak. Jadi kalau ada ajaran itu, silakan aja minta mana landasannya dari Rasul bahwa boleh sholat tanpa berwudu. Demikian, itu adalah tentang Pak Fauzan. Tentang yang kedua, Pak Muhsan. Bapak, betul istri Bapak itu adalah amanah Allah untuk Bapak, gitu kan? Jadi silahkan nikmati apa saja yang halal sesuai dengan aturan syariat. Tentang masalah apabila kita berwudu kemudian menikmati istri dan matian mencium kemudian kita sholat tadi, kalau si syahwat, maksudnya syahwatul jima atau nafsu terbangkit ingin berjima dengan istri itu adalah terjadi, itu yang membatalkan. Karena dia adalah sebetulnya awalnya adalah di satu sisi ada mengatakan bahwa wudu itu menyentuh wanita itu adalah membatalkan. Di satu sisi Rasul menyatakan mencium. Akhirnya secara ringkas saya katakan di sini bahwa para ulama menggabungkan bahwa kalau begitu menyentuh boleh, tetapi yang tidak membangkitkan syahwat itu adalah bagian dari gabungan pendapat para ulama atau keluar dari perselisihan, sehingga kita adalah hendaknya seperti itu. Betul urusan hati, karena kalau tidak konsentrasi, tidak hatinya tidak mood, tidak akan terjadi kontak. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa apabila itu adalah membangkitkan syahwat al-jima, maka itu adalah tidak jadi sholat jadinya, kan? Iya. Nah, oleh karena itu Pak Muhsan, betul, tetapi maksudnya adalah supaya mencegah bahwa kita mau menghadap Allah SWT jangan kemudian tercampuri dengan perkara duniawi, antara lain adalah masalah syahwat, masalah jima dan seterusnya. Sejenak tangguhkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersentuhan seperti biasa saja walaupun sampai dengan mencium, tidak membatalkan wudu kita insyaallah taala. Demikian. Di SMS ada pertanyaan, Ustaz, apakah yang membedakan antara sholat laki-laki dengan perempuan? Kemudian yang kedua adalah dari Pak Pramono, saya pernah dengar dari teman saya bahwa bersentuhan dengan wanita non-muhrim tidak batal wudunya. Apakah ada hadisnya? Baik, di line telepon 8816363. Halo, assalamualaikum dokter. Dengan siapa, di mana ibu? Dari hamba Allah di Kedamaian Jati. Silakan. Ustaz, saya mendengarkan di suara radio yang mengatakan kunut witir sangat terpuji karena membacanya tepat pada tempatnya. Itu apa maksudnya, Ustaz, ya? Oke, itu saja, Ibu. Ya, terima kasih. Syukran katsiran ya, Ahwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di line telepon, kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Bapak? Pak Dani Cibitung. Pak Dani Cibitung, silakan, Pak Dani. Saya mau tanya nih dengan Pak Ustaz Jurofi. Ini mengenai atahiyatul, kan ada di akhir itu kan menggerakkan telunjuk, ada juga yang tidak ya akhirnya. Itu hadis yang pokoknya kira-kira yang mana ya? Ada sih semua bisa, tapi kira-kira yang lebih spesifik yang ajaran seperti apa gitu. Saya mau jelasan itu aja sih. Baik. Itu aja. Terima kasih Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ditanggapi. Ya. Tadi di SMS ya, pertanyaan masalah perbedaan sholat laki dan perempuan. Ya tentu banyak ya perbedaannya. Dari mulai bahkan azan, dari mulai sholat sampai kepada masalah berjamaah dan seterusnya, itu ada banyak perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ya, misalnya masalah azan, wanita tidak wajib azan dan qomat bahkan. Jadi yang azan dan qomat adalah laki-laki. Tentang misalnya aurat, aurat itu wanita jika aman dari bukan mahram, maka wanita membuka muka dan telapak tangan. Tapi kalau ada laki-laki lain, maka kembali menutup. Itu contoh diantaranya. Masalah sholat berjamaah, laki-laki imamnya di depan. Tapi kalau wanita, imamnya sejajar dengan wanita lain. Masalah membenarkan kelirunya imam. Apabila laki-laki dengan mengatakan subhanallah, tapi kalau perempuan dengan tepuk tangan, punggungnya. Itu menunjukkan ada banyak perbedaan. Oleh karena itu, maka untuk wanita itu diperlukan fikih khusus. Namanya ahkamun nisa, pembahasan tentang masalah hukum-hukum kewanitaan. Dan karena rumitnya perkara itu, tidak bisa dijadikan satu ya antara laki-laki dan perempuan, tetapi harus dibahas dengan sendiri-sendiri. Walaupun tentu ada kaidah-kaidah umumnya yang tentu sama. Itu adalah tentang beberapa perbedaan antara sholat laki-laki dengan sholat wanita. Tentang masalah menyentuh tadi laki-laki menyentuh wanita ya. Yeah. Memang demikian keadaannya. Jadi kalau wanita itu bersentuhan dengan laki-laki, yang dimaksud di sini adalah maksudnya adalah mahram. Kalau bukan mahram bisa jadi zina. Laki-laki bersentuhan dengan perempuan, kenapa bisa bersentuhan gitu kan? Nah, ada disengaja. Kalau sengaja bisa jadi zina. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sesama mahram, maksudnya suami istri misalnya, memang apa ada perkataan dari Abdullah bin Umar mengatakan bahwa qoblatur rajul imra'atahu wajassiha biyadihi minal mulamasa, bahwa apabila seorang laki-laki mencium seorang wanita dan kemudian ada unsur menikmatinya, itu bagian daripada mulamasa yang ada di dalam Al-Qur'an, aulamastumun nisa. Nah, oleh karena itu harus berwudu. Di dalam pernyataan itu adalah faman qabbala imra'atahu aw jassaha fa 'alaihi alwudu. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, bahwa barang siapa seseorang mencium istrinya dan kemudian ada unsur syahwat itu tadi, maka harus berwudu. Demikian fa 'alaihi alwudu, maka dia harus berwudu. Itu riwayatnya adalah ada dan sahih diriwayatkan oleh Imam Malik. Oleh karena itu demikian. Jadi hendaknya kita berhati-hati. Bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, berarti jangan sembrono, karena sholat kita bisa jadi rusak, apalagi yang mau menjadi imam. Tapi kalau tidak, maka insya Allah Ta'ala tidak mengapa. Jadi tanpa syahwat tidak mengapa. Berikutnya adalah tentang tadi kunut witir katanya. Betul. Itu adalah redaksinya, membaca kunut witir itu adalah baik, baik kalau pada dilakukan waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Tentu kunut witir itu adalah disebut witir karena dia adalah berasal dari sholat ganjil. Kunut adalah karena dia adalah didoakan dalam keadaan berdiri, dipanjatkan dalam keadaan berdiri. Biasa disebut witir adalah karena dia ada dilakukan pada waktu malam. Kata Rasulullah SAW, ij'alu akhira sholatikum billayli witra. Jadikanlah oleh kalian sholat terakhirmu di waktu malam adalah witir. Jadi witir itu bagian dari sholat malam. Nah, penutupnya adalah disebut dengan witir. Nah, penutup itu kita menggunakan antara lain dengan doa kunut. Nah, karena dipanjatkan pada waktu malam hari, bahkan apalagi kalau akhir menunaikan witirnya itu di malam hari dan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu tadi ibu dari Kramat Jati, jangan dihitung dari sisi jamnya, tapi dihitung kapan maghrib dan kapan subuh. Jadi para pendengar, redaktor dimanapun Anda berada, menghitung jam malam itu bukan dari jam 6 ke jam 6, tapi kapan maghrib, misalnya maghribnya jam 6, kapan subuh, misalnya jam 4. Berarti malam itu adalah hanya 10 jam. 10 jam dibagi 3, berarti kira-kira jam 6.40, 6 jam 40 itu kira-kira setengah 2 begitu, kira-kira itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Nah, apabila seseorang berdiri tegak menghadap kiblat, menghadap Allah, bermunajat, bertadarru' kepada Allah, memanjatkan kunut witir pada saat itu, maka itu tentu sangat terpuji dan sangat baik. Karena berdoa pada Allah SWT pada saat mustajab dengan menggunakan sholat yang paling afdal, yaitu sholatul lail. Kita tahu bahwa sholat malam itu sholat paling baik. Afdalus salawat ba'dal fariyadah sholatul lail. Kata Rasulullah SAW bahwa sholat yang paling afdal, yang paling utama setelah sholat lima waktu adalah sholat di malam hari. Nah, witir kan di malam hari. Berarti afdal. Kemudian berdoanya adalah di akhir malam, misalnya 2/3 atau 1/3 malam terakhir. Dan itu adalah kata Rasulullah SAW adalah innallaha yanzilu fi kulli sama'id dunya fi kulli latin fi ila sama'id dunya fi kulli sulusil lailil akhir. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah wa hal min sa'ilin fa'u'tiyalah atau fa'u'tiyahu. Kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, hadisnya Qudsi, kata Allah SWT, barang siapa, apakah ada orang yang minta ampun lalu aku berikan ampunan? Apakah ada di hari hambaku yang meminta lalu aku beri permintaannya? Itu adanya adalah pada 1/3 malam terakhir. Nah, oleh karena itu jika itu dilakukan, maka tidak perlu disangka lagi bahwa kunut witir pada saat itu dengan cara seperti itu adalah termasuk terbaik. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkannya. Demikian. Tadi Pak Dani dari Cibitung ya. Iya, betul. Bertanya tentang Pak Dani di Cibitung ini bertanya tentang menggerakkan telunjuk. Iya, menggerakkan telunjuk. Pak Dani mungkin agak bersabar sedikit karena kita nanti seperti saya katakan akan kita bahas sedikit satu gerakan demi gerakan, satu perkataan demi perkataan tentang masalah itu sampai kepada masalah tasyahud atau at-tahiyah, sedangkan tadi baru dibacakan hadis secara general dan itu baru beberapa hadis saja. Nah, oleh karena itu mungkin supaya kita lengkap terlebih dahulu baru kita kemudian ambil pengkayaan pada saat yang mudah-mudahan Allah berikan izin untuk kita bersama memahaminya. Tetapi bahwa menggerakkan daripada telunjuk itu adalah yang berselisih adalah menggerakkannya. Ada menggerakkan, ada menggerak-gerakan. Nah, ini yang jadi perselisihan. Yang disebut dengan menggerak-gerakan itu adalah jika berulang-ulang. Disebut menggerakkan jika adalah menggerakkan satu kali. Nah, para ulama ini masalah khilafiyah, tetapi intinya adalah menggerak-gerakan, dan menggerak-gerakan itu tidak kemudian menarik perhatian baik dia maupun tetangganya, gitu kan. Tetapi dengan gerakan yang lembut dan halus, sehingga dia adalah memang bergerak, tetapi tidak mengganggu bagi yang ada di sampingnya. Dan itu dicontohkan oleh beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani sendiri. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang masalah itu pada saatnya. Demikian Pak Dani. Baik, sambil kita menunggu lagi penelpon, Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Aji di Subang, Ustadz. Mengenai kalau kita membaca niat sholat ya, dikerjakan ini sebelum takbiratul ihram atau bersamaan dengan takbiratul ihram ya, untuk mengenai niatnya. Kemudian Pak Ari di Pasar Baru, bagaimana sikap kita jika ada orang sholat terus di depannya ada yang lewat gitu, orang lain juga. Baik, di line telepon satu lagi kita sapa. Halo, assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Mau tanya Pak Ustaz. Dengan siapa ini Pak? Sholat subuh itu ada pakai kunut apa enggak itu, Ustaz? Sebentar Pak, dengan siapa, di mana Pak? Assalamualaikum Bapak Dian. Siapa, maaf? Bapak Dian. Di mana? Di Rio Pak. Iya, baik. Sholat kunut aja Pak, pertanyaannya. Ya udah itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Dian di Priok ya. Saya harus catat dengan baik datanya di malam hari ini. Kemudian apa kabar juga untuk Anda di line telepon lagi. Halo, assalamualaikum Dakta. Salam. Dengan siapa, di mana Pak? Di Basir di Bumi Anggrek Pak. Pak Basir. Ya, Bumi Anggrek. Di Pak Basir ya, di Bumi Anggrek ya. Silakan Pak. Iya. Ini mau nanya tentang sholat malam Pak. Apa ada wiridan-wiridan gitu atau bacaan-bacaannya gitu? Baik. Baik. Yang kedua, apabila masal ada habis membaca Al-Fatihah itu boleh nggak kita amin gitu Pak? Ya itu aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz ditanggapi. Tadi yang pertama dari Pak Haji di Subang ya, tentang masalah niat ya. Bahwa niat itu berbarengan atau bagaimana tadi tentang apakah dibarengi dengan takbiratul ihram atau tidak? Ya. Jadi ini juga belum sampai nyentuh ke arah itu, Pak Dian, sabar juga sedikit, tetapi nanti akan saya jawab. Jadi kita baru pada fase memaparkan hadis-hadis secara umum, secara general tentang masalah bagaimana Rasul sholat. Nanti dari hadis-hadis itu kita akan simpulkan berapa poin, sehingga dari situ secara fikih akan disimpulkan menjadi rukun, menjadi sunnah, gitu kan, menjadi hayah dan seterusnya. Tetapi kita lebih cenderung kepada kajian hadis, sehingga dari hadis-hadis itu kita akan simpulkan apa saja sih yang harus kita lakukan di dalam sholat itu. Nah, lalu setelah ini selesai, lalu akan kita perkaya bahas gerakan atau perkataan demi gerakan dan perkataan, sehingga kita, misalnya masalah tadi, niat. Tuntas masalah niat. Kapan niat itu, bagaimana cara niat itu, apa pengaruh niat itu, dan seterusnya. Kemudian terus sampai ke beberapa perkara berikutnya. Nah, tentang pertanyaan Bapak tadi tentang masalah niat. Niat itu adalah berbarengan. Yang disebut gambar berbarengan itu apa? Kalau berbarengan sekali, itu adalah jenisnya. Jadi imma berniat di dalam hati menjelang takbiratul ihram sedikit, atau ketika takbiratul ihram hati kita tergerak dengan niat, berarti itu nama bersamaan bisa dikatakan, atau takbiratul ihram kemudian dalam hati adalah berniat, yakni setelah gerakan kemudian niat sedikit. Nah, itu adalah masih dalam kategori niat ya. Oleh karena itu, maka niat itu adalah yang paling benar, harus bersamaan antara niat dalam hati dengan takbiratul ihram. Nah, jangan sampai tangan kita sudah di dada, ucapan kita sudah Allahu Akbar, hati kita baru niat. Nah, itu terlambat namanya. Jadi yang benar adalah bahwa hati kita niat dalam hati bahwa kita akan sholat, kemudian tangan kita mengangkat Allahu Akbar, mulut kita mengatakan Allahu Akbar. Tiga gerakan atau ucapan itu sinergi dilakukan dalam waktu yang sama diusahakan, itulah yang tertepat. Itu adalah untuk Pak Dian. Tentang masalah tadi Pak Basir ya di apa namanya, Taman Anggrek ya, tentang di Anggrek ya, tentang masalah wirid ya di waktu malam ya. Tentang wirid di waktu malam itu sebenarnya tidak ada yang kemudian harus dipegang sebagai suatu hal yang kemudian itu standarnya. Tetapi bahwa jika kita bangun melakukan sholat malam itu, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Misalnya kita adalah bersuci, kemudian kita memandang ke langit, kemudian berdoa apa, kemudian kita sholat malam, kemudian menutup dengan witir. Nah, doa-doa itu atau gerakan-gerakan itu atau ibadah-ibadah itu adalah ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Adapun doa-doa itu adalah bisa tadi dikatakan sebelum sholat, bisa sedang atau saat sholat, bisa juga setelah sholat. Semua itu adalah bisa kita lakukan, dan tentu para dan rekan daktar dimanapun Anda berada, adalah jika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, bertobat dulu, mensucikan diri dulu, memuji Allah dulu, mengabdi kepada Allah dulu, baru kita minta, secara syar'i dan secara akli akan nambah tokcer terhadap doa kita. Karena kita sudah bersih dulu, betul tidak? Kita sudah bersih, sudah istighfar, sudah doa, sudah salat atas Rasul, sudah sholat dan segala macam, sehingga diharapkan kita sudah mulai layak untuk mustajab kalau berdoa. Nah, seperti itu baru kemudian berdoa. Tapi kalau belum juga kita beribadah, misalnya sudah langsung ya Allah minta ini minta itu, nah itu adalah termasuk dalam kategori kurang etis, tidak beradab. Nah, oleh karena itu tentang masalah ini juga kita akan bahas barangkali, masalah sholat sunnah yang disebut dengan qiyamul lail. Tentang pertanyaan kedua, amin setelah al-fatihah, betul. Bacakan amin setelah membaca al-fatihah, terutama ketika kita berada dalam posisi makmum. Bahkan itu ada keutamaan tersendiri. Kata Rasulullah SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Bahwa jika orang itu adalah aminnya bersamaan dengan aminnya imam, aminnya malaikat, maka dia akan berkesempatan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ucapkan amin setelah kita selesai membaca Al-Fatihah. Demikian. Iya. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir yang juga bisa jadikan sebagai kesimpulan. Ustadz, ini juga sering kali saya rasakan, Pak Wahyu di Jakarta Selatan. Jadi kalau kita ada perintah mengenai rapat dan luruskan softnya ya, Ustadz ya. Iya. Ketika kita sedang merapatkan kaki, kemudian orangnya geser-geser terus, Ustadz. Jadi ya. Kita rapat geser lagi ya, gitu ya, saat ya, ini bagaimana ya. Solusinya silakan. Ya, rekan dokter dimanapun Anda berada, jangan takut, jangan ragu, jangan tidak pede terhadap saudara kita yang ada di samping kita. Atau mungkin galaknya, jangan takabur dengan saudara kita. Kita mungkin punya martabat, punya status sosial tinggi, atau kaya misalnya, kemudian sementara di samping sebelah kiri misalnya adalah pemungut sampah, misalnya tukang beca misalnya, lalu kita kemudian tidak mau beradu berapat badan dengan dia, itu bagian dari takabur. Oleh karena itu, maka dalam Islam Allah tidak melihat semua itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat kepada hati dan kepada amalan. Allah tidak melihat kepada style kita dan kepada fisik kita. Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya kita pasang jarak dengan orang. Jadi, kata Rasulullah SAW, aqim atau atimmus sufuf, al-awwal fal-awwal, sempurnakan saf itu satu saf demi satu saf. Jangan ada yang longgar. Kata dikatakan adalah suddu al-khalal. Maksudnya jangan sampai ada yang longgar. Rapatkan saf itu. Atimmus shufuf. Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min iqamatish shalah, min tamamish shalah. Bahwa rapat dan lurusnya saf itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Dan cara meluruskannya adalah tumit lurus dengan tumit, bukan ujung kakinya. Kadang kan ujung kaki orang ada yang 45 panjang dia. Bukan itu. Ujung jarinya, bukan jari depan, jari. Bukan ya. Ada yang 45 berarti panjang, gitu. Ada yang 38 berarti pendek, gitu kan. Yang dimaksud adalah standarnya, tiangnya, yaitu mata kakinya. Bagian belakang berarti ya. Iya. Jadi itu namanya kab. Nah, itu adalah harus bagian belakangnya harus sejajar gitu. Mungkin depannya beda-beda gitu kan, karena memang kaki orang kan beda-beda gitu kan. Tapi kalau tiangnya sama begitu, sama gitu, berbaris ke kanan ke kiri. Kemudian yang kedua adalah bahu. Iya. Al-mankib namanya. Habi atau habu bainal manaqibi wal aqdam. Artinya adalah sejajarkan antara bahu dan kaki. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat berjamaah. Oleh karena itu, jangan menghindar, jangan menjauh. Dekatkan diri kita kepada saudara kita. Hilangkan jarak itu antara kaya dan miskin. Baik. Dan seterusnya. Tapi itu adalah tentu akan kita bahas dalam sholat berjamaah insyaallah ta'ala. Nah, kita belum sampai kepada tata cara sholat yang sempurna sekalipun. Demikian. Iya. Baik rekan Delta, sepertinya sampai di sini saja kebersamaan kita di malam hari ini. Ustaz, terima kasih banyak atas tausiahnya, semoga bisa bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.